senyuman dan tawamu mengisi hari-hariku. Kamulah jawaban dari semua doa yang selalu aku panjatkan. Rafata, kau putra pertama, kelak kau kan membanggakan kita. Oh Rayanza, kau anugerah yang indah, kami bahagia dan berjanji tuk jaga kalian berdua. Semua doa yang selalu aku panjatkan. Oh Rafata, kau putra pertama, kelak kau kan membanggakan kita. Oh Rayanza, kau Rafata.